Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda berada, berbahagia sekali rasanya kami bisa bertemu kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah pembahasan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdilil Maula, buah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebuah risalah yang tentunya sudah kita kenal dan tidak asing lagi bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizullah, yang beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di Kompleks Sekolah Tinggi Dirwasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Kita akan simak pembahasan beliau, dan terakhir kita telah menyimak mengenai larangan-larangan bagi orang-orang yang berhadas akbar. Kita akan simak lanjutan beliau. Kita sapa terlebih dahulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas keluangan waktunya, dan kami persilakan untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masykuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai Anda dan keluarga di sore yang berbahagia ini. Puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan segala kemurahan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang dengan gigih meneruskan perjuangan Rasulullah SAW hingga akhirnya dinul Islam, agama yang kita cintai ini dapat sampai ke berbagai belahan dunia. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita pekan yang lalu kita telah membicarakan tentang hal-hal yang tidak boleh untuk Anda lakukan bila Anda sedang mengalami hadas akbar. Dan dengan izin Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan memulai masuk pada tema pembahasan baru, yaitu tema tentang tayamum. Bila sebelumnya kita telah mengenal tentang pembahasan wudu, begitu juga mandi jenabah yang kedua-duanya ialah taharah dengan menggunakan air, maka sekarang kita akan mulai mengenal taharah bersuci dalam kondisi darurat. Yang telah lalu adalah pelajaran pembahasan tentang suci bersuci dalam kondisi normal. Ada air dan Anda mampu menggunakannya. Sekarang kita akan mengetahui pembahasan tentang taharah, seluk-beluk taharah bersuci ketika dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat. Syekh Rahimahullah Ta'ala memulai pembahasan tentang bab tayamum ini atau tentang masalah tayamum ini dengan mengatakan faslun. Asbabu tayamumi salasatun. Pasal, kata beliau, asbabu tayamum, hal-hal yang membenarkan Anda untuk tayamum atau halal yang dapat untuk Anda jadikan alasan agar bertayamum dan tidak bersuci dengan air. itu ada tiga hal. Dari penggalan ucapan Syekh Salim di sini, asbabut tayammum, ini dapat kita tarik satu isyarat bahwa sejatinya pada selain kondisi ketiga ini kita tidak dibenarkan bersuci dengan bertayamum, yaitu menggunakan debu. Namun kita harus bersuci dengan menggunakan air sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disyariatkan dalam Al-Qur'an Sunnah. Dan demikianlah isyarat yang beliau maktubkan dalam karyanya ini, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Bila engkau tidak mendapatkan air, maka hendaknya engkau fatayammamu sa'idan thayyiba, mencarilah, gunakanlah sa'idan, debu yang thayyiba, debu yang bersih, debu yang suci, untuk bersuci, untuk bertayamum. Pada ayat ini, ayat ke-6 dalam surat Al-Ma'idah ini, ikhwani wa habba'i, dengan jelas Allah mengatakan bahwa tayamum itu hanya bisa Anda lakukan ketika Anda tidak menemukan, tidak kuasa menggunakan air. Dan para fuqaha telah mengatakan bahwa kondisi darurat yang menjadikan Anda tidak kuasa menggunakan air ini bisa berarti karena memang Anda benar-benar tidak mendapatkan air, yang disebut dengan adamul wujdanil hissi. Anda tidak mendapatkan air yang sejatinya, benar-benar Anda tidak menemukan air. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana Anda menemukan air, Anda memiliki air, namun Anda dibenarkan untuk tidak menggunakan air tersebut. Misalnya ketika Anda sedang sakit, Anda terluka misalnya, atau Anda sakit tertentu yang bila Anda berwudu atau mandi janabah dengan menggunakan air, Anda akan celaka, sakit Anda akan semakin parah, atau Anda akan mengalami rasa sakit yang dahsyat. Atau bisa jadi dalam kondisi tertentu di saat Anda sedang mengalami dingin yang luar biasa, sedangkan Anda tidak menemukan pemanas air atau tidak kuasa untuk menghangatkan air, maka dalam kondisi semacam ini, walaupun Anda memiliki air, namun Anda dibolehkan untuk bertayamum, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan. Di tengah malam, Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bermimpi basah. Namun dikarenakan ia tidak bisa menyalakan api kala itu dengan alasan suatu hal, dan ia juga tidak kuasa kalau harus mandi janabah dengan air, maka beliau bertayamum dan kemudian beliau memimpin para sahabatnya salat berjamaah, salat subuh. Melihat kejadian ini, sebagian sahabatnya, sebagian pasukan perang Amr bin Al-As merasa tidak puas dengan sikap dan tata cara beliau bertayamum atau beliau bersuci, maka mereka mengeluhkan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun segera memanggil sahabat Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala beliau dipanggil Rasulullah sallam, maka sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu segera memberikan klarifikasi, menjelaskan bahwa sejatinya ia bertayamum karena beliau khawatir akan keselamatan dirinya. Maka Rasulullah SAW pun tersenyum dan membenarkan sikap sahabat Amr Ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Pada mulanya beliau pun merasa keheranan karena ternyata laporan yang sampai ke beliau mengatakan bahwa Amr bin al-As salat memimpin sahabatnya, pasukannya salat subuh dalam keadaan junub. Maka spontan Rasulullah SAW ketika mendapat laporan ini tidak buru-buru menegur, tidak buru-buru memarahi atau menghardik sahabat Amr bin al-As, namun beliau memanggil sahabat Amr bin al-As dan meminta klarifikasinya. Beliau ketika meminta klarifikasi kepada sahabat Amr bin al-As, beliau mengatakan, "Ya Amr, salaita bi ashabika wa anta junub." Wahai Amr, benarkah engkau salat memimpin sahabatmu untuk salat sedangkan engkau dalam keadaan junub? Ketika beliau menjawab atau hendak memberikan jawaban ini, sahabat Amr bin al-As berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qultu inni sami'tu Allah yaqul, ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala, aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap kalian." Inilah istimbat pendalilan sahabat Amr bin al-As ketika beliau dalam kondisi darurat, yaitu ketika ia tidak mampu menghangatkan air dan ia mengalami junub. Maka beliau mencukupkan diri dengan tayamum karena beliau khawatir kalau beliau tayamum beliau akan mati kedinginan. Dan ternyata Rasulullah SAW tatkala mendengar klarifikasi dari sahabat Amr bin al-As ini, beliau menyetujui dan bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu wa rahimah, "Tadhahika Rasulullah SAW malam yakul syai'an." Rasulullah SAW tertawa girang, tertawa senang mendengar kepandaian sahabat Amr bin al-As dalam berdalil. Bagaimana beliau walaupun kala itu belum mendapatkan perintah dan izin dari Rasulullah SAW, namun belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mengambil kesimpulan, mengambil sikap yang tepat, dan beliau melandasi kesimpulannya dan sikapnya ini dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang benar-benar selaras dengan kesimpulannya. Ikhwani wa ahibbai, pendek kata, kata walam tajidu ma'an yang termaktub dalam ayat ke-6 surat Al-Ma'idah, engkau tidak mendapatkan air. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, tidak mendapatkan air itu bisa jadi memang benar-benar tidak dapat air, dan bisa jadi ia mendapatkan namun ada hambatan. Ada penghalang yang menghalanginya untuk menggunakan air. Dan nanti Syekh Salim akan menyebutkan beberapa kondisi di mana kita secara hukum dianggap tidak mendapatkan air, dianggap sebagai mengalami kondisi tidak mendapatkan air. Asbabut tayammum min thalathatun faqdul ma, yang menyebabkan anda atau yang membolehkan anda untuk bertayamum itu ada tiga. Yang pertama adalah faqdul ma, anda tidak mendapatkan air, dan ini yang disebut dengan tidak mendapatkan, yang hissi secara lahir memang benar-benar tidak mendapatkan air. Nah, para ulama juga menyebutkan contoh lain dari tidak mendapatkan air karena memang dalam kekeringan sehingga tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudu, yaitu ketika air yang ada itu dijual dalam harga yang di luar kewajaran. Di luar kewajaran, biasanya air 1 liter, air untuk kebutuhan air bersih, 1 liter dijual dengan misalnya 200 perak. Namun karena kondisi tertentu kekurangan air bersih, maka air bersih kala itu dijual dengan harga yang tidak normal, berlipat ganda, berlipat sampai 3-4 kali lipat atau lebih. Maka dalam kondisi seperti ini, di saat air dijual dalam harga mahal seperti ini, maka para fuqaha mengatakan Anda boleh bertemu walaupun Anda mampu membelinya. Walaupun Anda mampu membelinya. Akan tapi bila air dijual dengan harga yang normal, misalnya harga pasaran air bersih 1 liter itu adalah 200 rupiah misalnya, dan Anda memiliki uang sebesar 200 rupiah itu untuk membeli air berwudu, maka Anda dibolehkan atau diwajibkan untuk bersuci dengan air dan tidak dibolehkan untuk bertayamum. Karena dalam kondisi ini Anda dianggap mendapatkan air. Ada kondisi lain di mana Anda dianggap tidak mendapatkan air, yaitu bila Anda terhalang untuk sampai kepada air tersebut, air wudu tersebut. Misalnya di seberang jalan, di mana di jalan, di tengah jalan terdapat hewan buas, binatang buas, Anda, sehingga Anda tidak berani untuk mengambil airnya. Atau Anda berada di bibir sumur, namun Anda tidak mendapatkan timba yang dapat Anda gunakan untuk mengambil air, menimba air dari dalam sumur. Walaupun di depan mata ada sumur, ada air, namun sumurnya begitu dalam dan Anda tidak mendapatkan timba untuk mengambil airnya. Atau kondisi-kondisi serupa yang lainnya yang jelas Anda tidak dapat mengambil air yang untuk berwudu atau untuk mandi jenabah. Ini alasan pertama. Alasan kedua yang membolehkan Anda untuk bertayamum, ikhwani wa ahibba, ialah al-marad. Anda dalam kondisi sakit. Tadi saya telah menyebutkan kisah sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bertayamum hanya karena khawatir kalau beliau mandi janabah beliau akan celaka, mati kedinginan. Padahal beliau dalam kondisi sehat, fisik beliau dalam kondisi sehat. Tentu orang yang fisiknya dalam keadaan sakit, menderita sakit, sehingga ia tidak boleh mengenakan, terkena air misalnya, atau ia tidak mampu untuk mengenakan air, menggunakan air, khawatir penyakitnya akan semakin parah, atau bahkan menjadikan anggota tubuhnya cacat permanen, atau bahkan mungkin menjadikannya binasa, meninggal dunia. Maka dalam kondisi semacam ini, Anda dibenarkan untuk tidak menggunakan air dan cukup bertayamum. Namun, perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud rasa sakit di sini, ini adalah rasa sakit seperti yang tadi jelaskan, dapat menjadikan penyakit Anda tidak bisa sembuh atau lambat sembuh, atau malah semakin parah dan Anda cacat, atau bahkan alih bila Anda bisa-bisa binasa. Adapun hanya sekedar dingin, hanya sekedar dingin yang sejatinya Anda mampu, misalnya orang yang sedang demam dan demamnya ini yang wajar-wajar saja dan tidak terlalu parah, sehingga ketika berwudu pasti merasakan dingin, atau Anda di pagi hari Anda demam, Anda flu, sehingga Anda ketika berwudu merasa dingin. Dingin semacam ini yang masih sewajarnya, masih wajar, dan Anda tidak khawatir penyakit Anda semakin parah atau Anda celaka dengannya. Maka para ulama mengatakan penyakit yang semacam ini, yang ringan semacam ini, tidak menjadi alasan untuk bertayamum. Saya kasih sekali lagi, penyakit yang membolehkan Anda tayamum ialah penyakit yang bila Anda berwudu penyakitnya akan semakin parah, dan atau Anda cacat, atau Anda bahkan untuk bila binasa. Adapun sekedar merasakan dingin, merasakan airnya panas karena misalnya air yang di siang hari terkena matahari atau yang serupa, maka itu tidaklah cukup sebagai alasan untuk bertayamum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah berpetuah kepada bertanya kepada sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Sudikah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu kelak di hari kiamat. Spontan para sahabat pun mengatakan, ya ya Rasulullah, mengiyakan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kathratul khutta ilal masajid wa isbaghul wudu'i alal makarih. Engkau sering-sering melangkahkan kakimu ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah di sana, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Dan yang kedua ialah isbaghul wudu alal makarih. Engkau menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi menyusahkan, dalam kondisi sulit, dingin, dalam kondisi panas atau yang serupa. Kemudian ikhwan wa ahibai, perlu diingat, bila tadi telah jelaskan tentang batasan sakit yang membolehkan Anda untuk bertayamum, maka ada hal lain yang seharusnya Anda ingat pula dalam poin kedua ini, yaitu bila sakit yang Anda rasakan, Anda khawatirkan akan menjadi parah bila Anda bertayamum. Namun kekhawatiran itu hanya berdasarkan praduga Anda semata, atau mungkin hanya kemanjaan Anda saja. Maka kekhawatiran ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. Karena para fuqaha mengatakan, khawatir celaka kalau berwudu atau mandi janabah ini seharusnya sejatinya adalah khawatir yang benar-benar mendasar, ada alasannya. Baik, kekhawatiran tersebut berdasarkan keterangan pakar dokter misalnya, dokter yang menangani Anda, atau orang yang memiliki pengalaman, atau orang yang memiliki pengalaman Anda kalau menggunakan air Anda akan semakin parah misalnya, dan dia adalah orang yang telah berpengalaman dalam urusan penyakit ini, penyakit yang Anda derita. Maka inilah kekhawatiran yang dibenarkan untuk Anda jadikan dasar bertayamum dan tidak mandi janabah atau berwudu. Namun bila hanya sekedar kekhawatiran saja karena berdasarkan kemanjaan Anda, cengeng, sifat cengeng, sebagian orang cengeng, dikit-dikit mengeluh, aduh sakit, padahal hanya tertusuk diri saja, keluh kesannya bagaikan tertusuk oleh pedang. Hanya luka tersayat sedikit saja, Ikhwatul Islam, mohon maaf koneksi terputus. Kita akan coba kembali menghubungi beliau. Halo Ustaz. Nah, Ikhwatul Iman, dimanapun Anda berada, koneksi kami terputus dengan Ustaz. Kita akan coba kembali menghubungi beliau setelah jeda yang berikut ini. الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khotbah Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali dengan Al-Ustaz di sore ini, dan kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan pembahasan kita. Tafadhol Ustaz. Ikhwanu ahibba'i, poin kedua yang perlu saya garis bawahi, bahwa kekhawatiran celaka atau penyakit Anda semakin parah atau menyebabkan Anda binasa atau cacat, itu seharusnya adalah berdasarkan penjelasan atau keterangan dari tenaga medis yang menangani Anda atau dari orang yang berpengalaman. Adapun kekhawatiran yang hanya didasari oleh kemalasan atau rasa kecengengan, tidak ingin merasakan rasa sakit sedikit pun atau tidak ingin merasakan dingin sedikit pun, ini bukanlah rasa sakit yang membolehkan Anda untuk tayamum. Ini bukanlah rasa sakit yang membolehkan Anda tayamum. Karena bila Anda menderita sakit, tidak serta-merta Anda langsung boleh bertayamum. Namun konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis yang dapat dipercaya atau dengan orang yang telah berpengalaman dalam menangani penyakit yang Anda derita. Kemudian poin ketiga yang membolehkan Anda bertayamum ialah wal ihtiyaju ilaihi, kata Syekh Salim rahimahullah taala, wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaram. Poin ketiga adalah bila air yang ada yang Anda miliki ini dibutuhkan untuk minum hewan yang muhtaram, hewan yang dihormati, hewan yang dihargai, makhluk hidup yang dihargai menurut syariat. Misalnya seorang muslim, manusia, walaupun dia bukan muslim Nasrani, tapi dia adalah manusia atau orang Nasrani yang bukan harbi, yang menghormati Anda sebagai tetangga, menghormati agama Anda, kebebasan Anda beragama. Dia tidak memusuhi Anda karena Anda sebagai orang muslim. Atau hewan ternak yang itu adalah hewan milik seorang yang telah dihargai hidupnya di dunia ini. Atau hewan-hewan lain yang itu diizinkan untuk dipelihara. Maka bila air yang ada ini dibutuhkan untuk menjaga kehidupan makhluk hidup ini, maka Anda dibolehkan untuk bertayamum walaupun Anda memiliki air. Karena bila airnya Anda gunakan untuk wudu, otomatis Anda akan kehausan atau hewan piaran Anda pun akan mati kehausan. Ini kondisi ketiga, dan ini yang dinyatakan para ulama sebagai fukdanul ma'il hukmi. Anda tidak mendapatkan air secara hukum, walaupun secara realita ada air di depan mata Anda, tapi air tersebut disiapkan untuk mempertahankan hidup makhluk bernyawa yang dihargai dan dihormati dalam syariat Islam. Dan kata Syekh Salim rahmat ta'ala wa ghairul muhtaram, hewan yang tidak dihormati keberadaannya, hewan yang tidak dihargai hidupnya di dalam syariat Islam, itu secara global ada 6. Yang pertama, tarikus salah, orang yang tidak mendirikan salat, dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktu. Mungkin heran, walaupun dia orang muslim, walaupun dia orang muslim, namun ia tidak sudi untuk mendirikan salat, ia malas mendirikan salat. Ini menurut para ulama, menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Salim di sini, dan juga ini merupakan mazhab ulama-ulama yang lainnya, jumhur, bahkan bisa dikatakan seluruh para ulama, kehidupan orang yang meninggalkan salat itu adalah kehidupan nyawanya, nyawa Nami Khotbah Islam. Kembali terputus koneksi kita di kesempatan petang ini, di kesempatan sore ini, dari pembahasan mengenai hukum tayamum dari kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi lil maula, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizhahullahu taala. Kami akan coba kembali menghubungi beliau, dan kajian ini beliau sampaikan secara langsung dari kediaman beliau di Kompleks Sekolah Tinggi di Rosa Islamia Imam Syafi'i. Nah, alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali. Kami persilakan. Nah. Rasulullah SAW telah menjelaskan, umirtu an uqatil, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus shalah, dan juga menegakkan salat dan membayar zakat. Faman fa'ala dzalika faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum. Barang siapa yang melakukan empat hal ini, mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat, maka darah atau nyawanya Khotol Iman terputus kembali koneksi kita di kesempatan sore ini. Kita akan coba kembali menghubungi beliau. Dan ini Khotol Islam dimanapun Anda berada, pembahasan dari tayamum ini, pembahasan pertemuan pertama kita, dan insya Allah kita akan akhiri dengan sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya secara langsung kepada beliau di kesempatan sore ini melalui telepon 0218236543. Kita akan coba menghubungi kembali beliau. Nah, silakan Ustaz. Ya. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Beda antara jurang pemisah antara orang muslim dengan orang kafir ialah ialah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah bergabung, ia telah sama dengan orang kafir. Berdasarkan hadis-hadis ini, ikhwan wa ahibai, walaupun ulama-ulama Syafi'iyah, walaupun Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja selama ia masih mengakui wajib hukumnya, walaupun dianggap masih beragama Islam, walaupun dianggap ia masih beragama Muslim, namun menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i lainnya dan juga seluruh ulama yang ada, mereka mengatakan kehidupannya tidak lagi dihormati dalam agama Islam, karena ia telah menodai agama Islam. Ia tidak lagi menghargai Allah Subhanahu wa taala, ia tidak lagi sudi, ia tidak lagi menundukkan dahinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam juga tidak merasa perlu untuk membebani dirinya dengan melindungi dan memberikan proteksi terhadap kehidupan orang semacam ini. Walaupun tentunya kewenangan untuk menegakkan hukum ini hanya ada di tangan pemerintah dan bukan di tangan perorangan. Perlu ditekankan, kewenangan untuk menegakkan hukuman pidana kepada orang yang meninggalkan salat ini adalah sepenuhnya wewenang pemerintah muslim dan bukan wewenang perorangan. Selanjutnya, makhluk hidup yang kedua yang tidak dihargai kehidupannya dalam Islam, wazanil muhsan, orang yang telah menikah namun ia na'udzubillah berzina. Lelaki ataupun wanita yang pernah menikah dengan cara-cara yang sah namun ia masih juga hanyut dalam syahwat setannya, ia berzina, melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang haram. Maka orang yang semacam ini termasuk orang yang halal untuk dibunuh, sehingga kehidupannya tidak dihormati dalam syariat Islam. Maksud halal dibunuh ialah hukuman lelaki yang berzina padahal ia telah menikah, wanita yang berzina padahal ia telah menikah ialah dengan dirajam. Dan sebagaimana tadi dijelaskan, wewenang untuk menegakkan hukum rajam hanya ada di tangan pemerintah muslim, bukan wewenang Anda, bukan wewenang saya, bukan wewenang siapapun dari masyarakat muslim, namun wewenang dan kewajiban tanggung jawab pemerintah. Demikianlah syariat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa al-thayyibuz zani, orang yang telah menikah namun ia berzina, itu hukumannya ialah dengan dirajam. Sebagaimana dipraktikkan Rasulullah SAW ketika beliau merajam sahabat Ma'is. Begitu juga ketika beliau merajam sahabat wanita yang berasal dari kabilah Al-Ghamidiyah. Ini manusia kedua atau makhluk hidup kedua yang kehidupannya tidak dihormati dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, wal murtad, orang yang dengan sengaja meninggalkan, merubah agamanya atau menghina agamanya, atau ia melakukan amalan-amalan lain yang dengannya ia dihukumi keluar dari dinul Islam, memperolok-olok Al-Quran, mengatakan Al-Quran sebagai kitab porno misalnya, atau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak satu namun banyak. Allah juga menjelma sebagai dalam bentuk Tuhan-Tuhan lain misalnya. Dalam bentuk tikus, ada dalam bentuk ular, atau yang ideologi lain. Atau bahkan mungkin ada orang yang mengatakan dirinya lah Tuhan. Yang mengatakan wahdatul wujud. Sepakat para ulama, ideologi-ideologi ini adalah ideologi kafir. Dan orang yang meyakininya tentu dianggap telah keluar dari dunia Islam. Tidak heran bila para fuqaha dalam setiap mazhab, dalam kitab fikihnya mereka mencantumkan pembahasan spesial tentang al-murtad atau kitab riddah, pembahasan tentang orang yang keluar dari dunia Islam. Nah, barang siapa yang telah dinyatakan oleh para ulama oleh seorang hakim muslim bahwasanya dia telah murtad, keluar dari dunia Islam, maka seperti ditegaskan Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang dengan sengaja. Nah, ikhwat al-Islam, kembali kita mengalami koneksi terputus. 6. Alhamdulillah, 6. Kita sudah kembali terkoneksi dengan Ustaz. Silakan Ustaz untuk melanjutkan. Selanjutnya, orang yang kehidupannya tidak dihormati dan tidak dihargai dalam dunia Islam ialah orang kafir harbi. Yaitu orang yang tinggal di negeri kafir dan negeri tersebut dengan terus terang mengumandangkan peperangan terhadap kaum muslimin. Maka mereka, kehidupan mereka tidak dihargai. Sehingga kalau Anda memiliki air yang dibutuhkan oleh orang kafir harbi, atau oleh orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, atau oleh orang wanita atau lelaki yang berzina padahal ia telah berkeluarga, atau orang yang telah murtad, maka Anda tidak boleh menggunakan, tidak boleh memberikan kepada mereka, dan Anda harus menggunakannya untuk berwudu atau bermandi janabah. Kalau sampai Anda memberikannya kepada mereka, maka sholat Anda tidak sah karena Anda telah membuang air yang telah Anda miliki, yang telah ditentukan untuk Anda gunakan bertahar bersuci. Selanjutnya, hewan kelima yang atau makhluk hidup kelima yang tidak dihormati keberadaannya, al-kalbul aqur, anjing gila, anjing terkena penyakit rabies, yang biasanya hobi menggigit orang, suka menyerang orang. Dan yang keenam adalah al-khinzir, babi. Babi adalah termasuk hewan yang tidak dihormati kehidupannya karena adalah hewan yang haram. Rasulullah SAW dalam banyak hadis mengatakan misalnya, khamsun minal fawasik, lima dari binatang yang mengganggu, yuktalna fil hilli wal haram, halal untuk Anda bunuh, baik Anda ketika berada di tanah halal atau Anda sedang berada di tanah haram. Kelima hewan tersebut ialah kata Rasulullah SAW, al-ghurab, burung gagak, yang kelima al-kalbul aqur, anjing gila, anjing rabies. Kemudian para syarah hadis, pensyarah hadis menjelaskan alasan kelima hewan ini halal untuk dibunuh ialah karena kelima hewan ini senantiasa mengganggu kehidupan masyarakat. Mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan demikian, seluruh hewan yang mengganggu dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat, ular misalnya, ular berbisa, atau kalajengking, tikus, kelabang, atau hewan-hewan berbisa yang lainnya yang dapat mengancam keselamatan Anda, maka halal untuk dibunuh walaupun itu sedang berada di tanah haram. Dengan demikian, bila Anda memiliki air yang sedikit, hanya cukup untuk berwudu atau hanya cukup untuk menghidupi hewan-hewan tersebut, maka Anda harus menggunakannya untuk berwudu atau mandi janabah. Dan tidak boleh Anda berikan kepada hewan-hewan ini demi mempertahankan nyawanya. Kenapa? Karena kehidupan hewan-hewan ini tidak dihargai, tidak dihormati dalam dinul Islam. Inilah ketiga alasan yang membolehkan Anda bertayamum. Bila ketiga kondisi ini ada pada diri Anda, maka Anda boleh tidak menggunakan air ketika berwudu, namun Anda cukup bertayamum, ataupun Anda tidak mandi janabah namun Anda cukup bertayamum. Namun ada satu poin sebelum saya mengakhiri pemaparan ini. Tadi saya mengatakan bahwa tayamum dapat bisa menggantikan wudu dan juga bisa menggantikan mandi janabah. Dan menurut para ulama dalam setiap mazhab termasuk mazhab Syafi'i, bahwa bertayamum untuk menggantikan wudu atau bertayamum untuk menggantikan janabah atau wudu janabah, itu tata caranya sama. Tata caranya sama, tidak seperti yang diduga oleh sebagian orang. Bila bertayamum ketika junub itu harus melunak. Pada suatu hari sedang menjalankan perjalanan, di tengah malam keduanya mengalami janabah, junub, mimpi basah. Dan kala itu mereka berdua tidak mendapatkan air untuk mandi janabah. Maka keduanya berbeda pendapat, berselisih pendapat. Dan kala itu sahabat Ammar bin Yasir lebih memilih untuk bertayamum dengan cara menggulung-gulung atau berbaring di tanah, kemudian beliau menggulung-gulung sehingga seluruh tubuhnya itu terkena debu. Beliau mengiaskan, menganalogikan bahwa bila berwudu, bila bertayamum sebagai menggantikan wudu, itu dengan mengusap wajah dan tangan. Demikian pula seharusnya bertayamum untuk menggantikan mandi janabah, seharusnya debu itu mengenai seluruh tubuhnya. Karena kata Amr bin Asir, fatama'aktu fit turab, aku menggulung-gulung di tanah. Namun Rasulullah SAW ketika innama yakfika an taf'ala kada wa kada, sejatinya tayamum untuk mandi janabah itu cukup dengan mengusap wajah dan mengusap kedua tanganmu saja hingga pergelangan. Demikianlah penjelasan tentang asbabut tayamum, hal-hal yang menyebabkan Anda boleh bertayamum, yaitu ada tiga. Anda tidak mendapatkan air, benar-benar tidak mendapatkan air, atau karena Anda tidak mampu membeli air, atau Anda mampu namun harganya terlalu mahal. Dan yang kedua, al-marad, Anda tidak kuasa menggunakan air. Dan yang ketiga, dikarenakan air yang Anda miliki diperuntukkan untuk mempertahankan hidup hewan atau makhluk hidup yang dihormati secara syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat di sore ini. Dan berikutnya khotbah iman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tentunya dengan harapan kami, pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita mengenai tayamum di sore ini, Anda bisa hubungi kami 0218236543 dan pesan singkat 0819896543. Baik, untuk yang pertama kita angkat dari pendengar melalui telepon. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya, Pak. Dengan siapa dari mana? Dengan Damin di Semper. Silakan, Pak. Warahmatullahi. Mohon maaf di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tata cara mengusapnya nih, Ustaz, tentang tayamum, Ustaz. Iya. Untuk pengambilan debunya itu satu kali untuk tangan dan satu kali untuk muka. Mm-hmm. Apa cuma satu kali pengambilannya, Ustaz? Iya. Satu, terutama yang di tangan ini, Ustaz. Baik. Iya. Itu yang diusap itu telapak tangannya atau sampai punggung juga, Ustaz? Iya. Itu aja, Ustaz. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Pak. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Damin dari Semper. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada Pak Damin dan juga kepada keluarga atas kerendahan hati Bapak mengikuti kajian kita di sore hari ini. Para ulama telah berbeda pendapat tentang tata cara bertayamum. Apakah dengan sekali memukulkan ke tanah atau harus dua kali? Dan nanti akan dijelaskan bahwa di dalam mazhab Syafi'i bertayamum itu dengan dua kali memukul tanah. Sekali pukulan untuk mengusap wajah dan pukulan kedua untuk mengusap tangan. Namun karena tibi inilah menurut pendapat yang lebih kuat, dalil-dalil yang lebih tegas ialah tayamum itu cukup sekali pukul saja. Sekali pukul tangan ke tanah, kemudian diusapkan wajah dan sekaligus juga diusapkan ke tangan. Dan nanti juga akan dijelaskan bahwa tata cara mengusap wajah ialah seperti tatkala kita mengusap wajah ketika berwudu, yaitu berupaya kita meratakan mengusap wajah bagian wajah kita. Dimulai dari pangkal daun telinga kanan ke kiri, dimulai dari awal tumbuhnya rambut di dahi hingga ke ujung dagu. Adapun mengusap tangan, maka para ulama juga berbeda pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa mengusap tangan ketika tayamum seperti mengusap tangan atau membasuh tangan ketika berwudu, itu hingga siku. Ini menurut sebagian usap tangan. Namun ini pendapat yang nanti akan dijelaskan adalah yang dianut dalam mazhab Syafi'i, yaitu mengusap tangan hingga siku. Namun pendapat yang lebih kuat dan yang lebih dalil yang lebih tegas ialah cukup diusap tangan, punggung tangan kita dari pergelangan, cukup punggung tangan, usap tangan punggung kita tidak harus sampai ke siku. Wow, cukup punggung tangan. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan yang kedua, ada Bapak Yusuf di Tangerang. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Mau nanya Pak, selama ini saya sholat di sujud terakhir dalam berdoa itu kan saya nggak bisa bahasa Arabnya, ayat apa boleh dengan bahasa Indonesia Pak yang kita mau bisa? Iya. Iya itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Terima kasih Pak Yusuf atas kerendahan hati Bapak mengikuti kajian kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengabulkan doa-doa Pak Yusuf dan keluarga. Tadi ditanyakan tentang bacaan doa ketika sujud, dalam sujud terakhir dalam sholat, ataupun bacaan doa-doa yang kita panjatkan dalam sholat secara umum, baik ketika kita hendak salam seusai mengucapkan tasyahud, atau ketika kita sujud, atau ketika kita dalam sholat sunnah kita membaca ayat-ayat rahmah, kita memohon kerahmatan kepada Allah, dan ketika membaca ayat-ayat azab kita mohon perlindungan kepada Allah. Apakah harus dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, atau boleh dengan doa-doa yang lain walaupun tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan sunnah? Apakah harus dengan berbahasa Arab atau boleh dengan bahasa apa saja? Semuanya ini adalah pendapat para ulama. Artinya ada sebagian ulama yang mengatakan harus dengan bacaan doa yang ada contohnya dalam Al-Quran sunnah. Namun ulama yang lain mengatakan tidak harus. tapi harus dengan bahasa Arab. Ulama lain mengatakan tidak harus dengan doa yang ada dalam Al-Quran Sunnah, dan juga tidak harus dengan bahasa Arab, bahkan boleh dengan bahasa apa saja. Boleh dengan bahasa apa saja, dan pendapat ketika inilah yang boleh. Dengan ini saya pahami atau saya rasa, saya dari keterangan peran para ulama, ini alasan mereka ini yang lebih kuat. Karena dalil-dalil yang mengizinkan kita memberikan syarat kepada kita untuk berdoa ketika sujud atau ketika kita usai dari membaca tasyahud, semuanya bersifat mutlak, tidak menyebutkan batasan-batasannya. Misalnya ketika Rasulullah mengatakan summaliyat takhayyar minal mas'alati ahabbahu ilaih, setelah ia mengucapkan doa tasyahud, hendaknya ia memilih bacaan doa atau hendaknya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan yang paling ia suka, permintaan yang paling ia harapkan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan fa amma sujudu, adapun sujud, fa aktsiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa qaminun an yustajaba lakum, karena doa ketika sujud itu sangat-sangat layak untuk dikabulkan. Nah, pada hadis-hadis ini dan juga yang lainnya tidak ada batasan tentang jenis doa dan juga bahasa doa. Karenanya pendapat yang lebih kuat, walaupun ini pendapat minoritas ulama menurut imam saya wallahu taala alam, adalah pendapat yang mengatakan boleh berdoa ketika sujud atau seusai membaca tasyahud atau di sela-sela kita membaca ayat-ayat rahmah ataupun ayat-ayat adab ketika kita sedang salat sunnah, itu bebas dengan doa apa saja, baik yang ada contohnya dalam Al-Quran Sunnah atau dengan bahasa Arab atau bahkan dengan bahasa Bapak sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya dari penelpon yang ketiga, sudah ada Ibu Masyitoh di Lenteng, Jakarta Selatan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau mandi dengan air panas hangat boleh enggak Ustaz? Mandi mandi junub dengan air hangat gitu. Iya. Ya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Masyitoh atas kerendahan hati Ibu untuk menyimak kajian kita di sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibu seperti Masyitoh Firaun yang mendapatkan jaminan surga, mendapatkan kabar gembira bahwasanya ia adalah termasuk penghuni surga. Amin. Ibu Masyitoh, mandi dengan air hangat itu adalah satu hal yang dibolehkan. Satu hal yang dibolehkan, tidak masalah. Karena itu tidak terlarang. Adapun penjelasan sebagian ulama, memang satu hal yang dimakruhkan kita mandi dengan ma'ul musyammas, air yang telah dipanaskan. Ini maksudnya adalah air yang dipanaskan dengan matahari dan menggunakan bejana yang terbuat dari nuhas, dari perunggu atau kuningan. Walaupun pendapat ini, pendapat yang memakruhkan mandi dengan atau berwudu dengan air yang dipanaskan dengan matahari ini, dalilnya ternyata lemah, dalilnya tidak sahih. Dengan demikian, pendek kata, boleh dan tidak makruh. Kalau, apalagi kalau dengan menggunakan air hangat, Ibu bisa mandi dengan sempurna, sehingga menjalankan yang wajib dan sunnah-sunnahnya, wudu dengan sempurna, yang wajib dan sunnah-sunnahnya, tentu itu lebih afdol dibanding Ibu mandi dan berwudu dengan air dingin yang akibatnya Ibu buru-buru ketika mandi atau berwudu, sehingga sunah-sunahnya sebagian Ibu tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari beberapa penanya kita, dari Saudara Raflin di Bagan Asahan Tanjung Balai Medan, dan penanya yang lainnya yang bertanya hal yang sama. Nah, Ustaz, dari Ummu Aisyah di Cinere, berkaitan dengan jenis debu yang dipakai untuk kita bisa bertayamum. Jenis debu seperti apakah? Apakah dengan kita menggunakan debu dari atau yang menempel pada dinding rumah yang terbuat dari tembok atau ya dari kayu juga bisa untuk kita gunakan bertayamum atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada saudara Raflin dan juga Ummu Aisyah atas kerendahan saudara berdua menyimak kajian kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kerendahan hati saudara berdua dengan yang lebih baik dan yang lebih sempurna. Masalah debu yang digunakan untuk bertayamum, maka pendapat yang kuat dalam hal ini, pendapat yang lebih rajih dalam hal ini ialah Anda dibolehkan untuk bertayamum dengan debu apa saja, baik yang menempel di dinding, di lantai, atau langsung Anda keluar rumah dan menggunakan debu yang ada di tanah. Yang jelas, benar-benar ada debu yang melekat di tangan Anda ketika Anda tepukkan. Anda pun, bila dinding Anda telah Anda usap terlebih dahulu, dibersihkan, atau meja Anda telah dielap sebelumnya, sehingga bersih, tidak ada debunya ketika Anda pukulkan tangan Anda, tidak sedikit pun debu yang melengket di tangan Anda, maka Anda tidak dibenarkan untuk menggunakannya bertayamum. Artinya, karena tidak ada debu yang melekat di tangan Anda, berarti Anda tidak bertayamum dengan debu. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, gunakanlah debu yang bersih. Betul-betul debu yang bersih. Dengan demikian para ulama mengatakan tidak benar atau tidak sah orang yang bertayamum dengan menggunakan tanah yang keras, yang tidak ada debunya, atau batu yang amlas, batu yang licin, yang tidak ada debunya, atau tanah yang basah, sehingga betul-betul tidak ada debunya. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Masih dari pesan singkat, kita angkat dari penanya, dari Ibu Fitrah di Karawang, dan penanya yang lainnya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, berkaitan dengan kondisi ketika diperbolehkannya kita berwudu, apakah boleh bagi kita untuk bertayamum ketika kondisi di rumah kita tidak ada air, namun tetangga kita memiliki air, apakah boleh kita bertayamum, dan kondisi seperti apakah yang membolehkan kita bertayamum yang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Jazakallah khairan, Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Fitra atas kerendahan hati Ibu menyimak kajian sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan taufik dan kemudahan kepada Ibu untuk hidup sesuai dengan fitrah suci dan bersih. Masalah kehilangan air atau tidak mendapatkan air, para ulama nanti akan dijelaskan pula yang akan pada pertemuan yang akan datang bahwa syarat untuk dinyatakan Anda tidak mendapatkan air ialah Anda tidak mendapatkan air di tempat Anda berada dan di sekitar Anda. Dengan demikian para ulama mengatakan, mensyaratkan untuk dapat menghukumi bahwa Anda tidak memiliki air, berarti Anda harus mencari terlebih dahulu. Dan batasan mencari, kata mereka, radius ghulwah, kata mereka radius ghulwah, yaitu ketika Anda berdiri satu tempat kemudian Anda berteriak dengan suara Anda lantang, kira-kira radius berapakah suara Anda bisa didengar. Misalnya mungkin radius 100 meter persegi keliling. Maka selama masih ada air dalam radius 100 meter keliling, berarti Anda belum dinyatakan tidak mendapatkan air. Artinya Anda harus mencari dan menuju ke tempat yang ada air, walaupun jaraknya adalah 100 meter dari rumah Anda, walaupun jaraknya 50 meter dari Anda, sesuai dengan perkiraan tadi suara teriakan Anda ketika Anda berteriak dalam kondisi sunyi, dalam kondisi senyap, tidak dalam keadaan bising atau di dalam keadaan angin berhembus. Oleh karena itu para ulama mengatakan syarat untuk boleh tayamum itu adalah pertama ialah Anda terlebih dahulu mencari, meyakinkan benar-benar Anda tidak memiliki air dan di sekitar Anda dalam radius yang telah dijelaskan tadi benar-benar tidak ada air yang dapat Anda gunakan untuk berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari dua penanya yang berkaitan, bertanya hal yang sama, dari Ummu Aisyah di Sumatera Selatan dan Pak Heri di Jakarta yang bertanya. Ya Ustaz, tadi dijelaskan bahwasannya kita boleh untuk membunuh tikus. Bagaimanakah hukumnya? Apakah boleh kita memakai perangkap yang diberi umpan? Karena ada sebagian kalangan yang berpendapat tidak boleh kita menipu hewan. Mohon penjelasan dari Ustaz. Dan kemudian berkaitan dengan hal ini pula, bagaimanakah kaitannya dengan nas Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Lalu bagaimanakah dengan kita diperbolehkan untuk membunuh atau bahkan diperintahkan dan disunahkan untuk membunuh hewan-hewan yang tadi dijelaskan? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ummu Aisyah dan juga Saudara Heri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kerendahan hati saudara berdua dengan menyimak kajian surah ini dengan yang lebih baik. Jelas tadi saya telah membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan khamsun minal fawasik. 5 hewan yang itu nyata-nyata mengganggu umat manusia. Di antaranya adalah tikus. Kata Rasulullah, yuqtala fil hilli wal haram. Halal untuk dibunuh. Baik Anda berada di tanah halal atau Anda sedang halal, artinya tidak sedang berihram, atau Anda sedang berada di tanah haram, semuanya boleh dibunuh dan tidak ada kafaratnya. Di antara yang boleh dibunuh adalah al-fa'rah, tikus. Tidak aneh masalah ini, karena memang setiap hewan yang mengganggu, setiap hewan yang menyakiti, itu secara fitrah kita pasti akan berusaha mempertahankan dan menyingkirkan hewan tersebut, baik dengan dibunuhnya atau dengan mengusirnya. Akan tetapi syariat Islam telah memberikan rukhsah, keringanan kepada kita untuk meminimais, menyingkirkan atau menyempitkan ruang keberadaan hewan-hewan yang mengganggu kehidupan Anda. Nah, apa yang dijelaskan dalam hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang ditanyakan tadi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan dunia dalam keadaan sia-sia. Semua yang ada di dunia ini pasti ada hikmahnya. Tidak ada makhluk yang sia-sia. Demikian pula halnya dengan keberadaan tikus, keberadaan kalajengking, keberadaan hewan-hewan yang haram dimakan, keberadaan hewan yang mengancam kehidupan Anda, semuanya itu pun tidak sia-sia. Betapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari keberadaan hewan-hewan tersebut. Misalnya, dengan adanya hewan yang tersebut menjadikan Anda waspada. Di antaranya lagi, dengan adanya hewan-hewan tersebut, maka ada hewan-hewan lain yang mendapatkan keuntungan, misalnya kucing akan mendapatkan rezekinya dari keberadaan tikus. Andailah Anda harus memberi pakan seluruh kucing yang ada di dunia ini, yang jelas-jelas kita mengakui kucing ada manfaatnya, niscaya Anda akan kerepotan. Betapa banyak makan yang harus Anda siapkan. Kemudian diantaranya lagi, tikus sangat bermanfaat dan telah terbukti sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana kisah kaum Saba, bagaimana bendungan Saba yang begitu kokoh berabad-abad menjadikan sumber kehidupan, menjadi sumber kehidupan bangsa Saba yang gemah ripah Allah jinawi makmur. Kisahnya diabadikan dalam Al-Qur'an. Namun hanya dengan seekor tikus Allah Subhanahu wa taala mampu membinasakan mereka. Karenanya tidak ada yang sia-sia, walaupun bagi Anda saat ini itu sia-sia, walaupun bagi Anda saat ini itu tidak ada manfaatnya, namun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Bagi Anda mungkin sia-sia, namun bagi orang lain tidak. Bagi Anda mungkin tidak ada manfaatnya, namun bagi Allah Subhanahu wa taala banyak manfaatnya. Sampai pun iblis, diciptakannya iblis itu banyak memiliki hikmah, diantaranya dengan adanya iblis akan terbukti mana yang baik, mana yang buruk, adanya iblis, maka ada syariat jihad, ada syariat amar ma'ruf nahi munkar. Andai tidak ada iblis, maka Anda tidak akan mengetahui betapa nikmatnya hidup di bawah naungan Allah, di bawah syariat Allah, dan Anda pun tidak akan terpanggil untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf munkar, untuk menyingsingkan lengan baju, bersatu padu, berdakwah, menyeru orang kepada jalan Allah SWT, dan membentengi diri dari godaan-godaan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan berikutnya di ujung telepon sudah ada Ibu Wati di BSD. Nah, kami persilakan untuk Ibu. Satu pertanyaan terakhir kita di sore ini, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang wudu. Saya punya bapak sakit. Mohon maaf Ibu, sebelumnya dikecilkan volume radionya Bu, ada feedback, silakan. Saya punya ayah sedang sakit. Kemudian kalau beliau tidak bisa berwudu, kita memakai seperti kalau kita berwudu di sedang umroh atau haji, memakai botol gitu, disemprotkan gitu, kira-kira diterima nggak Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Nah, terima kasih untuk Ibu. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Bu Wati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kerendahan hati Ibu dengan menyimak kajian di sore ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera melimpahkan kesembuhan kepada ayah Ibu Wati. Para ulama telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mampu berwudu sendiri, namun ia bisa, ia tidak masalah dengan air, ia tidak merasa penyakitnya akan semakin parah dan ia tidak akan celaka gara-gara menggunakan air. Para ulama mengatakan orang yang seperti ini kondisinya, maka wajib untuk minta bantuan kepada orang lain agar diwudukan, agar diwudukan. Dan apa yang Ibu Wati tanyakan tadi dengan menggunakan semprotan, disemprotkan ke wajah ayahnya atau ke tangan ayah atau ke kaki ayah, itu sudah cukup, sudah cukup, dan itu insyaallah sah. Wallahu taala a'lam. Demikian, dan pertanyaan tadi terakhir untuk pertemuan kita, dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustaz. Baik. Ikhwani wa ahibai, pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala begitu cinta, begitu sayang kepada Anda, sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan dinul Islam ini, mensyariatkannya dalam kondisi yang fleksibel. Begitu fleksibel sehingga Anda tidak akan repot dalam menjalankan syariat Islam. Inna dina yusurun, kata Rasulullah SAW, sungguhnya agama Islam ini begitu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah ada orang yang berupaya memberatkan dirinya dalam menjalankan dinul Islam kecuali dirinya lah yang akan terkalahkan, dirinya lah yang akan terputus di tengah jalan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam syariat taharah. Kalau Anda tidak kuasa untuk menggunakan air, maka Anda dibolehkan untuk bertayamum. Namun sebaliknya, syariat yang telah mudah ini, syariat yang telah diringan sedemikian rupa, diperingan sedemikian rupa ini, tidak sepantasnya Anda permainkan dengan Anda membuat kondisi-kondisi sendiri atau merekayasa-rekayasa alasan-alasan yang Anda duga itu dapat membebaskan Anda dari tuntutan syariat. Misalnya, jam 4 pagi saya masih capek, kan agama Islam ini mudah, kenapa tidak boleh sholat sebangun saya? Subhanallah. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksud agama Islam mudah. Islam mudah, namun jangan dipermudah. Jangan dibuat ringan melebihi batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Karenanya para ulama menggariskan satu kaidah yang sangat indah. Idza dhaqa al-amru tasa' wa idza tasa'a dhaq. Bila urusan Anda sedang sempit, Anda sedang kesulitan, Anda dalam kondisi susah, maka Islam akan membukakan kelapangan untuk Anda. Namun bila kondisi telah kembali normal, Anda kembali dalam kondisi normal, dalam kondisi lapang, maka urusan Anda pun harus kembali seperti sedia kala sesuai dengan syarat yang telah Allah gariskan kepada keumuman masyarakat. Dan dalam kaidah lain, para ulama mengatakan, La tahrima ma'ad darurah wala wajiba ma'al adz. Tidak ada hal yang haram di saat Anda benar-benar dalam kondisi darurat, dalam kondisi bahaya, dalam kondisi tidak memiliki pilihan lain. Kalau tidak makan, Anda akan mati. Kalau tidak minum, Anda akan mati. Kalau Anda menggunakan air, maka Anda akan celaka. Dalam kondisi semacam ini, kata para ulama, la tahrim, tidak ada kata haram. Tapi menjadi halal bila Anda dalam keadaan kelaparan. Kalau tidak makan, berarti Anda akan mati. Tidak ada pilihan lain. Namun bila Anda telah sampai dalam kondisi lapang, maka babi kembali haram. Sebaliknya pun demikian. Wala wajiba ma'al adz. Tidak ada yang wajib kalau Anda tidak kuasa melakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membani kepada setiap jiwa kecuali yang sesuai selaras dengan kemampuannya masing-masing. Rasulullah SAW pada suatu hari ditanya oleh sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang menderita sakit pelasir. Ditanya tentang salat, bagaimana tata cara salat bagi orang yang menderita sakit bawasir. Kata Rasulullah SAW, salli qa'iman, hendaknya engkau salat dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, bila engkau tidak mampu, maka hendaknya engkau salat sambil duduk. Dan bila tidak mampu juga duduk, fasalli fa'ala jambin, maka engkau boleh salat sambil berbah atau berbaring. Namun para ulama juga menggariskan kaidah lain yang menjabarkan kaidah di atas. Al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Apa yang Anda kuasa lakukan, amalan yang kuasa Anda lakukan, tidak serta merta tidak menjadi gugur hanya karena Anda tidak mampu melakukan amalan yang lain. Misalnya, ketika Anda sedang sakit, namun Anda kuasa untuk salat berdiri, tapi Anda tidak kuasa untuk rukuk karena Anda sakit di pinggang Anda. Kalau rukuk, Anda sakit. Maka kondisi ini menjadi dasar bagi Anda untuk tidak rukuk. Tidak rukuk. Boleh untuk tidak rukuk, namun rukuknya dengan isyarat. Tapi tidak menjadi alasan Anda untuk tidak salat berdiri. Kenapa? Anda mampu berdiri. Yang tidak Anda kuasa lakukan ialah rukuk. Sehingga berdiri yang mampu Anda kuasakan harus tetap Anda jalankan, namun rukuk yang tidak kuasa Anda lakukan boleh dilakukan dengan isyarat. Inilah yang dimaksud dengan al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Bila Anda mampu mandi dengan air yang dihangatkan dan Anda bisa menghangatkannya, berkesempatan menghangatkannya, namun bila Anda harus mandi dengan air dingin, Anda akan celaka. Maka Anda tidak boleh tayamum dan harus mandi dengan air hangat. Anda harus menghangatkan air. Walaupun kalau Anda mandi dengan air dingin, Anda akan celaka. Ini yang dimaksud dengan al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Anda tidak mengentengkan, tidak meremehkan syarat Islam, namun Islam sendiri tidak juga membebani, tidak juga memberatkan Anda. Harus betul-betul proporsional. Seberapa kadar kesusahan Anda, maka sebesar itulah keringanan yang Allah akan berikan, tidak lebih dan tidak kurang. Ini semuanya ikhwani wa ahibai, bukti nyata bahwa dinul Islam adalah din yang begitu indah, agama yang begitu sayang kepada umatnya, tidak ingin umatnya mengalami kesusahan. Ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak pernah mensyaratkan suatu syarat yang menyebabkan Anda susah, menyebabkan Anda sengsara. Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim sejak dahulu kala. Subhanallah. Karena ikhwan wahid ba'i, tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak mempelajari dinnya. Tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak mengamalkan dinnya. Apapun yang ada pada diri Anda, kondisi apapun yang Anda alami, Islam akan menyesuaikan dengan kondisi Anda, memberikan keringanan-keringanan yang sesuai dengan syarat Anda. Bersyukurlah. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada Anda untuk menjadi seorang muslim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki, membukakan pintu hati kita untuk bisa menikmati betapa indahnya sebagai seorang muslim, seorang yang hanya mengambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andailah bukan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menikmatinya, tidak akan bisa mendapatkan nikmat ini. Bersyukurlah ikhwan wa ahibai, syukurilah Islam Anda, syukurilah iman Anda, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah, meninggikan iman dan Islam Anda. Allah taala a'lam. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat serta kesimpulan terakhir yang disampaikan dari pembahasan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi lil maula, buah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Syafi'i rahimahullahu taala.